Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim dengan pembahasan yang sama, fi ahkamil janaiz, tentang hukum-hukum jenazah. Telah kita baca mukaddimah dari Syekh Shalih Fauzan tentang kesempurnaan agama kita mengurusi yang masih hidup dan juga mengurusi yang sudah mati. Yakni berbicara tentang bagaimana hidup yang baik di dunia dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal, dan apa yang akan diraih setelah meninggal. Itu semuanya dibahas secara lengkap dalam agama kita. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Semua sisi kehidupan manusia terbahas dalam agama kita. Kita baca sekarang ucapan Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ziyadul Ma'ad, jilid yang pertama, halaman 498. Beliau mengatakan, wa kana hajyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz akmalul hadyi. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perihal kepengurusan jenazah adalah sesempurna-sempurna petunjuk. Artinya bahwa yang paling sempurna dalam mengurusi jenazah dari ketika orang itu mendekati sakaratul maut sampai pemakaman. Ya. Itu semuanya kaum muslimin diatur dalam agama kita, dan yang paling sempurna adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kurang, oh enggak ada ini, enggak ada itu. Mungkin nanti akan kita bahas, enggak ada kembang pokoknya. Atau menaruh air kelapa hijau. Atau menaruh pohon apa itu, pohon apa Pak? Kamboja. Itu tidak boleh dalam agama kita kaum muslimin. Kenapa? Karena perlu saya sebutkan di sini tentang keinginan dan harapan mereka yang menaruh kamboja. Kalau hanya sekedar supaya berbau wangi, bau kamboja, hal yang tidak mengapa. Tetapi ketika niatan mereka ditaruh di atas makam agar supaya dia mendapatkan seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis. Yani ketika beliau mendapati dua kuburan yang sedang disiksa, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih hijau, yani masih basah berarti. Rasul kemudian membelahnya menjadi dua dan menancapkannya. Satu di kuburan yang satu, satu lagi di kuburan yang satunya. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan Allah mengurangi siksa kedua orang ini malam yang basah, selama pelepah kurma ini masih basah, yang ini belum kering. Beberapa orang mengambil faedah dari sini. Loh, kenapa kok pelepah, pelepah kurma yang bisa kering? Tamburi bawit Kamboja. Ijo terus, Pak. Dengan pikiran, mudah-mudahan dengan hijaunya pohon ini, maka akan menjadi apa? Akan menjadi berkurang sisanya. Ini menyalahi syariat. Dari sisi yang pertama, itu adalah kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan milik beliau saja. Dari sisi mana kekhususannya? Dari yang pertama, mendengar seorang itu sedang disiksa di alam kubur, itu hanya Nabi kita yang tahu. Para sahabat tidak tahu. Manusia yang lainnya tidak mengerti. Kalau orang yang sedang dikuburkan di tempat ini, dia sedang mengalami siksaan. Hanya Nabi kita saja. Kemudian beliau menancapkan pelepah kurma yang masih basah, itu pun khusus Nabi. Kenapa? Tidak diajarkan hal itu kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Hanya sekali, dan itu Nabi SAW saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, para ulama menyebutkan di antara Syekh Al-Albani, kalau ada orang yang menancapkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan, bukan pohon, tapi pelepah kurma atau yang semisalnya, dia berarti suudzon kepada orang yang dikuburkan di situ. Ini orang lagi disiksa. Hah? Saya tolong dia ditancapi. Suudzon kamu. Bisa jadi dia mendapatkan nikmat alam kubur. Apalagi jika lo bayi yang meninggal, maka dipastikan fil jannah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat membawa anak ke Masjid Nabawi. Rasul bertanya, "Atuhibbu? Abang kau mencintai anakmu ini?" "Qala na'am." "Ya. Aku mencintai anak ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahkan disebutkan cintanya itu sangat besar terhadap anak ini. Berang beberapa hari kemudian tidak terlihat sahabat ini. Tidak terlihat anaknya juga. Nabi bertanya, "Ini mana si anaknya si fulan? Mati ya Rasulullah. Sudah meninggal. Kemarin kami kuburkan." Maka Rasulullah bertemu dengan sang bapaknya. Rasulullah bertanya, "Atuhibbu? Apakah engkau ingin untuk engkau berada di antara pintu surga manapun? Tastaftihu. Kemudian engkau meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Illa yastahu laka. Kecuali anakmu akan membukakan pintu surga itu untukmu." Ini anak yang mati sebelum hadir. Anaknya pasti masuk surga. Orang tuanya dengan syafaat anak itu masuk surga. Jenengan kepengen sing budi, Pak. Jadi bocah sing mati sering balik. Orang mungkin. Wis tua. Ya. Jika kalau Anda mendapatkan bisa dikata rezeki, musibah, kenapa rezeki? Musibah. Meninggal anaknya sebelum balik, itu musibah. Ya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun lagi lucu-lucunya meninggal, musibah. Tetapi ingat, di balik itu Allah berikan pahala besar, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan ini adalah dari Allah semata. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Dia bocah dipijas semua. Nah boleh. Allah Maha tahu ya kaum muslimin. Pembahasan kita kembali kepada permasalahan yang sering kita bahas, bahwa agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sampai pun dalam pembahasan tentang orang yang telah meninggal dunia. Sehingga sekali lagi tadi adalah khususia bagi siapa? Rasul saja Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Syekh, berkata Imam Ibnu Qayyim, mukhalifan li hadyi sa'iril umam. Petunjuk Nabi terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu sangat sempurna. Berbeda halnya dengan tata cara umat-umat yang lain. Tata cara umat yang lainnya, ada yang dibakar, na'udzubillah min dzalik, ada yang tidak dikubur, ditaruh di atas apa? Gua bukit yang terjal, ya, dengan pikiran semakin di atas, di ketinggian berarti semakin dia mendapatkan apa? Angin segar mungkin, Pak. Silir di sana mungkin. Itu semuanya menyiksa. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyiti ka kasrihi 'inda al-hayy. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, insyaallah akan datang membahasnya, mematahkan tulangnya orang yang sudah mati itu seperti halnya mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Dari sisi sakitnya, penderitaan yang dirasakan oleh orang yang sudah mati, dia memang sudah mati. Jasadnya kita lihat tidak bergerak apapun, dah putih, dingin, dan tidak ada nyawanya. Tetapi perilaku terhadap jasad orang yang meninggal ini harus hati-hati di kaum miskin. Sampai pun dalam mengeluarkan isi perut, nanti akan disebutkan tata caranya, dengan ditinggikan bagian kepala dan leher dan dadanya atau agak sedikit ke atas dan ditekan dari bagian atas pelan-pelan, tidak boleh keras-keras. Ya, sehingga ada pembahasan apakah boleh praktek kedokteran dengan menggunakan jasad manusia yang sudah mati. Ini pembahasan panjang lebar di antara para ulama. Sehingga terdapat fatwa boleh inda darurah, ketika memang darurat sekali dibutuhkan untuk mengetahui. Ya, dan itu kalaulah bisa jangan jenazahnya orang muslim, jenazahnya non muslim yang mereka tidak ada kehormatannya sama sekali. Syarifahnya hadirin, bagaimana kalau itu adalah biasa di momennya ada kasus di apa kan namanya Pak? Ya, di otopsi atau dicari ini dibunuh atau diracun ya. Itu indah darurat, ketika darurat betul-betul dibutuhkan agar bisa menyelesaikan masalah, maka boleh, dan bagian itu saja. Bukan berarti disayat-sayat Pak. Nabi kita mengatakan mematahkan, merobek, termasuk dalam hal ini membakar. Dibakar jasad manusia walaupun sudah mati itu seperti membakarnya ketika masih hidup. Nah, sakit Pak. Dan kita beriman dengan hadis Nabi ini. Walaupun mungkin mereka menganggap belum mati kok. Orang kerasa nek rasa lara pun jerit. Belum mati jerit. Nah, sehingga kaum muslimin betul-betul Islam dalam mengurusi jenazah sangat memuliakan jenazah tersebut, dimandikan dengan cara yang baik, disucikan dia dari kotoran, diwuduni, kemudian disolati oleh kaum muslimin. Semakin banyak yang menyolati semakin baik, mereka adalah ahlu tauhid yang menyolatinya. Didoakan agar mendapatkan kekokohan ketika menjawab pertanyaan malaikat Rainul Mis'al. Karena sekarang ini dia sudah ditanya, insyaallah akan datang pembahasan itu. Nah, setelah meninggal pun tetap ziarah ke makamnya, mengucapkan salam kepadanya sebagaimana kita mengucapkan salam ketika dia masih hidup, mendoakan dia sebagaimana dia masih hidup kita doakan sepeninggalnya. Begitulah Islam, tidak melupakan orang yang sudah mati. Bukan kemudian dibakar apa di bagaimana kan kemudian di abunya disiramkan ke mana Pak? Laut. Bukan. Dimakamkan dengan sebaik-baiknya, dimuliakan ya, dimakamkan maknanya agar supaya manusia yang hidup tidak mencium bau dan aroma yang tidak sedap dan bisa menimbulkan penyakit, maka dimakamkan. Itu bentuk pemuliaan mereka muslim. Dikafani dengan baik, masya Allah. Agama kita agama yang sempurna dalam pengurusan permasalahan jenazah. Mustamilan ala ihsani ila al-mayyit. Agama kita mencakup semua jenis perbuatan baik terhadap orang yang telah mati. Wa muamalatuhu bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yawma mi'adihi. Dan agama kita juga mengajarkan berbuat baik kepada orang yang sudah mati, bukan hanya dalam proses pengaturan pemandian, pengkafanan, dan yang lainnya, bukan itu saja. Tapi bahkan sampai setelah dia dikubur pun, kita diperintahkan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dia dikuburnya. Sudah dikubur dia seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, perintahkan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, siapa? Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini perintah. Siapapun yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Sabakuna bil iman. Ya, ini perintah dalam ayat Al-Quran. Barang siapa yang beristighfar kepada muslimin dengan menyebutkan ayat ini, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kala Syekh Ibn Utsaimin, siapa yang berdoa dengan doa ini, Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah orang-orang beriman yang mendahuluiku dalam keimanan, ini mencakup siapapun mukmin yang sudah meninggal sampai zaman pertama. Allah Akbar. Ya. Kita kenal atau kita tidak kenal, bermanfaat bagi mereka. Selama apa? Sama dalam hal iman. Sama dalam hal iman. Demikian pula, kita didik anak-anak kita, cucu kita, sampai generasi yang akan datang. Jangan lupa dengan kita. Semoga mereka memohon ampun bagi mereka dan bagi kita nanti sepeninggal kita semuanya. Ya. Wahai kaum muslimin, apakah ada manfaatnya istighfarnya anak atau istighfarnya kaum yang akan datang bagi kita nanti setelah kita mati? Banyak manfaatnya kaum muslimin, banyak sekali. Ya, di antara hadis yang pernah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin, ketika seorang ditinggikan derajatnya di surga, ya, innallaha liyarfa'u darajatal 'abdi fil jannah, Allah meninggikan derajat seorang hamba di surga. Sampai hamba tersebut merasa keheranan. Panalihada, Ya Allah, apakah pantas aku mendapatkan ini? Apakah pantas aku mendapatkan kenikmatan ini? Dimasukkan dalam surga yang tinggi, penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Qala, Allah mengatakan, Ya, pantas. Hada bisifari waladikanak. Ini adalah dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Dalil ini yang saya sebutkan adalah istighfarnya anak untuk orang tua. Kalau yang ayat yang tadi kami sampaikan di depan, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, siapapun orangnya, apakah famili, kerabat, hadetolan, nasab atau bukan, bahkan tidak kenal sekalipun, ya, berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna liman. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Maka mereka mendapatkan manfaat dari itu. Ya, apalagi kita atau orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa beristighfar. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka beristighfar di alam kuburnya. Mereka menghadapi berbagai macam tanggung jawab yang berat akan apa yang dia telah lakukan selama di dunia. Dan ketika kita memohonkan ampun untuk mereka bermanfaat, maka mereka bersyukur kepada kita, ikhwan, yang masih hidup. Ya, pembahasan insyaallah seingat ana nanti, mudah-mudahan setelah kita membahas hukum jenazah ini akan saya sambung dengan beberapa keterangan dari Syekh Al-Albani Dan insyaallah akan kita sambung pula pintah pada bulan keberapa nanti atau minggu keberapa nanti pembahasan tentang amalan apa sajakah yang bisa bermanfaat bagi orang yang sudah mati, yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup dalam kitab Aqidah Tuhawiyah dengan syarahnya Imam Ibn Al-Iz. Satu bab khusus tentang hal ini. Hal lil mayyit muntaj'un bil hayy? Apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Bab itu panjang lebar, ada 3 atau bahkan mungkin sampai 5 lembar pembahasan tentang hal tersebut. Ya. Ada beberapa orang mengatakan tidak. Tidak bermanfaat. Orang yang sudah mati selesai. Dengan dalil anak Adam kalau sudah mati terputus amalannya. Terputus berarti tidak mendapatkan kebaikan apapun dari orang yang masih hidup. Karena apa? Terputus. Jawabannya apa, Pak? Sudah pernah kami sampaikan kemarin. Jawabannya adalah apa? Yang terputus disebutkan dalam hadis ini, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat. Apabila ada seorang anak manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Yang terputus amalannya karena memang dia sudah mati. Amalannya itu nyambung jika lo dia masih memiliki 3 hal ini atau salah satu di antaranya. Kalau dia memiliki anak yang soleh, maka dia walaupun sudah tidak bisa berbuat, dia seakan-akan masih berbuat, masih beribadah. Kalau dia memiliki sedekah jariah, dia sudah tidak bisa berbuat, tapi dia mendapatkan pahala seakan-akan dia masih beribadah. Atau dia memiliki ilmu yang dimanfaatkan sepeninggalnya, maka dia walaupun sudah tidak bisa beramal, tetapi dia seakan-akan masih beramal. Yani dikatakan seakan-akan karena memang sudah tidak bisa beramal, yang qata'a terputus amalannya, tetapi pahalanya mengalir. Hadis ini berbicara tentang terputus amalan, bukan terputus manfaatnya orang yang masih hidup bagi mereka yang sudah mati. Insyaallah, mudah-mudahan saya ingat sebelum membahas kitab pembahasan tentang shaum atau zakat, diingatkan pembahasan tersebut. Halil mayyit muntajun bil hayy. Apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup dan dalam perihal apa saja itu? Ada rincian insyaallah, insyaallah. Kemudian kata beliau, bahkan agama Islam juga mencakup orang yang masih hidup untuk berbuat baik kepada orang yang sudah mati untuk bermanfaat pada akhiratnya nanti. Untuk bermanfaat pada akhiratnya nanti. Bukan hanya manfaat di dunia saja atau di alam kuburnya, tetapi manfaat sampai di akhiratnya nanti. Baik, kaum muslimin. Masya Allah. Nah. Qala syekh, wa 'ala al-ihsani ila ali wa qaribihi. Bahkan agama Islam ini mencakup juga untuk kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Itu diwujudkan dengan kita berbuat baik kepada keluarga orang yang sudah meninggal. Teman kita atau saudara kita meninggal dunia. Bapak A meninggal dunia. Dia punya istri, punya anak-anak. Kita berbuat baik kepada sang bapak ini adalah dengan kita membantu kebutuhan-kebutuhan anak istrinya. Dengan itu kita berbuat baik kepada sang bapak ini. Kepada sang bapak yang sudah meninggal, dia akan bersyukur, berterima kasih kepadamu atas perbuatan ihsannya antum atau kita kepada ahlihi wa aqaribihi. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa bapakku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal, apakah bisa aku berbuat baik kepada keduanya? Jawabannya ya, bisa. Dengan cara engkau berbuat baik kepada teman-temannya, memuliakan dan menghormati teman-teman dari sahabat bapak kita. Kita masih singgah, menyambung hubungan dengan teman-teman bapak kita. Itu termasuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bisa dipahami hadirin? Ada beberapa yang bid'ah dalam hal ini. Ingin berbuat baik untuk orang tua yang sudah meninggal, tetapi tanpa ilmu. Akhirnya jatuh pada bid'ah. Biasanya ada anak-anak berkumpul. Kira manis di akikah urung ya. Urung katanya lu wiske. Aku urun 500. 500 akhirnya dapat uang 2 juta. Nisuk tuku wedus 2 juta. Nggo akikah ramane. Dalam rangka apa itu dikerjakan pak? Berbuat baik kepada orang tua. Yang seperti ini berbuat baik atau tidak pak termasuknya? Mengakikahi orang tua yang sudah meninggal. Banyak orang yang menganggapnya itu adalah apa? Birrul walidain. Ya? Itu salah. Tidak ada dasarnya. Anak mengakikahi orang tua itu tidak ada nasnya. Akikah itu adalah sebuah ibadah yang dibebankan kepada orang tua untuk mengakikahi anaknya. Dari sisi itu sudah salah. Apalagi setelah meninggal dunia. Ini lebih lagi tidak ada nasnya. Karena apa? Untuk kita meyakini sebuah amalan bisa sampai kepada orang yang sudah mati, ini butuh dalil. Katanya sudah dengan alam ghaib diterima dan tidaknya di sisi Allah Azza wa Jalla butuh dalil. Tidak sembarangan amalan. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana yang kadang terjadi pula, korban Idul Adha untuk orang yang sudah mati. Dia beli 2 kambing. Ini buat korban saya. Ini buat korban bapak saya. Lah bapakmu di mana? Sudah mati. Kapan? 5 tahun yang lalu. Wow. Mati kemarin saja sudah tidak boleh. Kecuali jika wasiat ada pembahasannya. Kecuali jika wasiat ditunaikan sepeninggalnya. Ini tidak ada wasiat, tidak ada apapun. Anda hendak menyembelih seekor korban Idul Adha diniatkan untuk si mayit. Syekh Munajjim mengatakan ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak ada nasnya. Di zaman Nabi sudah banyak orang yang sudah meninggal. Khadijah binti Khuwailid. Istri siapa? Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Lebih dulu mana Rasul dengan Khadijah? Meninggal dulu Rasul? Dengan tidak pernah belajar sejarah. Meninggal terlebih dahulu Khadijah binti Khuwailid. Yang selang sekian tahun baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu sekian tahun tadi tidak pernah beliau dikisahkan berkorban untuk Khadijah. Padahal Khadijah istri yang paling disayangi oleh beliau. Istri yang paling dicintai oleh beliau di saat itu. Ditandai dengan apa? Beliau tidak mendua atau tidak pula beliau Khadijah tidak dimuliakan betul hayyan wa maytan hidup dan juga ketika meninggalnya. Khadijah binti Khuwailid memiliki kedudukan tinggi dalam agama kita. Ya, adapun Aisyah memiliki keutamaan lebih dari sisi penyebaran ilmu. Tetapi dari fas awal Nabi butuh pertolongan, butuh pendampingan, butuh penjagaan dari permusuhan kabilahnya, Quraisy-nya, butuh sosok yang itu tidak didapati oleh istri yang lainnya. Yang itu hanya pada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Aisyah tidak mendapati itu. Ini dia. Toh Nabi tidak pernah berpikir untuk ini korban unta buat Khadijah. Enggak, Pak. Sehingga jangan ngarang-ngarang birrul walidain dengan jahil, dengan kebodohan. Apalagi hal-hal yang lainnya. ya, kenggo nyembelih kakine sewu dina. Nyembelih betul-betul niatnya adalah tuqtil mayyit. Ini bisa menunjukkan pada apa? Penyembelihan untuk selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah diniatkan untuk si mayit. Di beberapa daerah pernah terjadi sebuah adat mereka, memang ada setumpuk daging begitu dalam satu apa tampah dengan nasi dan sebagainya, lagi setumpuk lagi sebelahnya. Mereka mikirkan ini disembelih dalam rangka untuk si mayit. Ini bukan. Terang-terangan mereka. Ya. Sehingga kalau yang mau makan ini silakan, yang tidak mau makan ini silakan. Mereka tahu bahwa ini disembelihnya hewan ini adalah dalam rangka memang lil mayit. Ta'zim, pengagungan kepada si mayit, karena si mayit itu adalah orang yang memiliki karismatik di tempat tersebut. Nah, ini syirik, ikhwan. Hati-hati. Nah, bisa dipahami hadirin. Ya, itu berlebihan dalam rangka hulu. Demikian beliau kata beliau, wa 'ala iqamati 'ubudiyyatil hayy lillahi wahdah fima yu'amil bil mayit. Ala syekh Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, termasuk di antara kesempurnaan agama Islam adalah orang-orang yang masih hidup, ubudiyatil hayy al hayy, orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup hendaknya betul-betul merawat jenazah secara syar'i, penuh dengan kasih sayang, itu dalam rangka apa? Penghambaan kita yang masih hidup kepada Allah diwujudkan dengan merawat jenazah saudara kita yang muslim. Itu nilainya ibadah. Nilainya apa? Ibadah. Kita ini saudara kita muslim meninggal dunia, dia tidak bisa mandi sendiri, ya, tidak bisa memakai kain kafan sendiri, tidak bisa menguburkan diri sendiri, nyusrek darah, Pak. Ya, bisa. Maka kita yang masih hidup dalam rangka kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita melaksanakan hak saudara kita. Karena itu pengurusan jenazah sampai tingkatan fardu walaupun kifayah. Walaupun apa? Kifayah. Bukan sunnah mu'akkad. Sunnah saja kok. Mau ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Enggak. Ini fardu. Walaupun kifayah. Idza amila bihi man yakfi saqata al-ithmu anil baqin. Definisi fardu kifayah, perhatikan. Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban. Idza qama bihi man yakfi, apabila sudah ada orang yang mencukupi untuk terlaksanakannya fardu kifayah itu, maka barulah dosa itu gugur bagi yang lainnya. Kalau tidak mencukupi, maka harus ditambah lagi. Semisal pembahasannya saya berikan contoh. Jihad fisabilillah itu ada dua. Jihad fardu kifayah dan jihad fardu ain. Ya. Jihad fardu ain itu kapan kaum muslimin? Ketika pemerintah meminta kepada semua rakyat berjuang fisabilillah atau berjuang dalam rangka mempertahankan negerinya karena ada musuh yang masuk. Kemudian tanpa terkecuali, laki-laki yang sudah baligh terkena kewajiban. Dan ini perintah penguasa. Maka fardu ain. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ketika kondisi genting, personilnya kurang, musuh sudah masuk ke negeri, ya, menguasai beberapa tempat, maka anak bangsa diperintahkan untuk berperang semuanya. Maka menjadi fardu ain. Bisa difahami hadirin? Adapun fardu kifayah adalah ketika pemerintah menganggap ini pertahankan dengan personil sekian, butuh personil 1000 orang, Ketika sudah didapati 1000 orang pasukan yang dianggap cukup oleh pemerintah, maka yang bagi 1000 orang ini yang dipilih fardu ain mereka. Adapun yang lainnya fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Demikianlah dalam hal pengurusan jenazah. Fardu ain apa fardu kifayah pengurusan jenazah? Fardu kifayah. Yang ngurusi berapa orang? Satu orang, Pak. Yo sing bokong, sing sukuna, sing juga banyak. Dia ini pada datang di lu kan fardu kifayah, corna kue fae. Melas teman. Dosa yang lainnya. Karena apa? Belum mencukupi. Harus sampai jumlah orang yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Perhatikan definisi fardu kifayah. Bukan jika lo ada yang melakukan selesai, berarti yang lainnya tidak terkena dosa. Bukan. Fardu kifayah adalah apa? Idza qama man yakti. Apabila sudah ada yang melakukannya dan mencukupi, maka baru saqatal ismanil baqin. Dosa guguran dosa tidak dibebankan kepada yang lainnya atau yang lainnya tidak berdosa karena sudah mencukupinya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Itu semua dilakukan semata dalam rangka ubudiyatulillah. Kita beribadah kepada Allah dalam melaksanakan kepengurusan jenazah tersebut. Hah? Ada beberapa orang yang takut kepada orang yang sudah mati. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, insyaallah akan datang. Suami istri, bolehkah saling memandikan? Ya. Boleh. Nabi mengatakan kepada Aisyah, apabila engkau mati lebih dulu daripada aku, maka aku akan memandikanmu. Boleh. Suami memandikan istri, istri memandikan suami, boleh. Tapi kadang wedi, Pak. Ya. Pramanis mati. Kayung didusi. Lah, wedi lah. Semati. Moko mengiteka. Terus bagaimana? Ya sudah. Engkau tidak berani, ya sudah. Dilaksanakanlah pemandian bagi laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki. Perempuan dimandikan oleh kaum perempuan. Insya Allah akan ada rincinya pembahasan tersebut. Menekah oleh Syekh, wa kana min hadil jenazah, termasuk di antara petunjuk Nabi berkaitan dengan kepengurusan jenazah adalah kata beliau, iqamatul ubudiyyati lillahi lirabbi ta'ala ala akmalil ahwal wal ihsan ilal mayyit, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan kepengurusan orang yang sudah meninggal dunia dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu di antara petunjuk beliau. Sehingga yang paling baik adalah petunjuk beliau dalam kepengurusan jenazah. Tidak diterlambatkan. Itu termasuk diantara berbuat baik. Disegerakan pemakamannya. Orang yang mukmin, insyaallah akan datang hadisnya. Dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Segerakanlah aku, segerakanlah aku. Karena orang yang mukmin itu dia sudah merasakan nikmat dicabutnya ruh dia dalam keadaan baik. Ini dia. Dan dia sudah mendapatkan nikmat dijemputnya oleh para malaikat yang bidul wujuh, yang wajahnya putih bersih dengan membawa kain kafan dari jannah dengan bau wangi yang sangat wangi. Maka mereka-mereka ini mengatakan, kalau seandainya kita bisa mendengar Nabi kita menyebutkan, qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah, segerakan aku, segerakan aku. Termasuk berbuat baik adalah menyegerakan dalam menguburnya. Tidak seperti agama lain, didandani disi, mau baju jaket, kacamata, antek birang dinam. Ya. Di balsem pakai cap kaki tiga mungkin. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin jami'an. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kafir yang tidak mukmin ketika mau dibawa ke kuburnya, dia mengatakan, aina dahu ma'i au kama qala. Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian membawa aku? Aina tadhabuna ma'i? Gitu lafadznya. kemana kalian membawa aku? Ketakutan yang sangat luar biasa. Karena memang orang yang kafir atau orang yang tidak beriman, ketika dia dicabut, maka dicabut dengan cabutan yang dahsyat sekali. Sebagaimana kain pancing yang tajam dimasukkan ke kapas yang dalam keadaan basah. Ketika dia dipaksa untuk ditarik, otomatis akan mengalami apa? Kesusahan. Kapas yang banyak yang basah, kemudian kail panta mata macing dimasukkan ke dalam, cabut, gerul, gerul, gerul, terasa seperti itu. Itu penggambaran di dalam hadis Khabbab bin Arq, betapa sakitnya mereka. Ya, betapa sakitnya mereka, na'udzubillahi min dalik. Kemudian mereka dijemput oleh malaikat-malaikat yang hitam dengan membawa kain yang sangat busuk, diambil dari nar, dan mereka diiringi dan kemudian dilemparkan ke tempatnya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah. Kemudian beliau mengatakan wa tajhidihi ila Allah taala ala ahsan ahwali wa afdaliha. Dan termasuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah mempersiapkan secara syar'i kondisi sebaik-baiknya, dimandikan sebersih-bersihnya, diberikan kain apa kabur barus atau kafur atau daun bidara atau wangian di airnya ketika siraman yang terakhir, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Terus itu semuanya dalam rangka menyiapkan orang yang mati tersebut untuk berhadapan atau menghadap Allah dalam keadaan sebaik-baik kondisi dia, wa afdaliha, dan yang paling afdalnya. Termasuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah kita ikut serta menyolatinya dan membawanya ke kuburnya, tasyi'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ini termasuk perbuatan baik kita kepada si mayit. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, wa kaum muslimin rahiman jami'an. Apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dalam rangka mengurusi orang yang sudah mati, itu namanya ibadah. Dan akan mendapatkan apa? Pahala. Adapun yang mendapatkan pahala qirat atau qiratan, dua qirat, itu mereka-mereka yang menyolati jenazah dan yang mengiringi sampai ke kubur. Maka dia mendapatkan dua qirat pahala yang besar, semisal jabal, seperti sebesar gunung dan seberat gunung tatkala kita menyolati jenazah. Yang terakhir kaum muslimin, orang yang sudah meninggal dunia disebutkan dalam beberapa riwayat dia sudah menghadapi mas'uliyah besar, pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah saja. Nabi kita sangat tahu itu, sangat tahu. Karena itu ketika beliau memakamkan sahabatnya, ini sahabatnya kaum muslimin, dimakamkan beliau dari kalangan Ansar, sudah selesai diuruk, selesai, maka beliau memerintahkan kepada hadirin, istighfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'an yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini. Kita diperintahkan untuk beristighfar. Kenapa? Rasul sangat tahu dia sedang butuh dengan istighfarnya orang yang masih hidup. Karena itu jangan lupa dengan orang yang sudah meninggal. Dia sedang butuh. Wasallallahu tasbita, dan mohonlah engkau kepada untuk dia agar Allah memberikan kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Masya Allah. Ini dilakukan oleh siapa? Yang punya ilmu tentunya. Karena itu berkawanlah dengan mereka-mereka yang punya ilmu. Dan jenengan jahil tidak punya ilmu, teman-temannya juga juhala, orang-orang yang jahil tidak punya ilmu, diuruk, dia tinggal ngeprung. Ya? Tidak ada yang syar'i, bahkan dilakukan hal yang bid'ah. Wis nang kana buka priwe, dikirimi dosa maning pak. Kasihan. Kenggung baik dan selamat, malah